بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب آداب الطعام. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام كتاب جامع في آداب الطعام، أورد تحته المصنف رحمه الله تعالى تبويبات عديدة تتعلق بالآداب التي ينبغي ويستحب للمسلم أن يحافظ عليها عند طعامه أو شرابه. وهذا أيها الإخوة الكرام من كمال هذه الشريعة العظيمة المباركة التي جاءت بأكمل الآداب وأتمها وأعظمها وأجملها في كل مجالات الحياة، ومن ذلك تناول الإنسان لطعامه وشرابه. الحمد لله. Di awalnya Syekh mengucapkan ahlan wa marhaban bikum, selamat datang dan selamat bertemu dengan para pemirsa sekalian dan kaum muslimin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dalam hal yang dicintai dan diridhoinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya untuk kita bisa mengucapkan perbuatan yang benar dan melakukan amal-amal yang diridhoinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salawat senantiasa semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Penulis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan kitab Adabut Ta'am, adab-adab atau tata krama dalam makanan. Ini adalah kitab yang menghimpun penjelasan tentang adab-adab dalam makan. Di bawah kitab ini, di dalam penjelasan ini, penulis Imam An-Nawawi menyampaikan beberapa bab-bab yang menyebutkan atau yang menjelaskan adab-adab yang mesti atau yang hendaknya dijaga oleh seorang muslim dalam mereka melakukan makan atau minum. Yang ini menunjukkan tentang sempurnanya syariat Islam yang menjelaskan hal-hal seperti ini untuk menjadikan kegiatan ini bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sampai pun dalam makan, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya untuk kita berpegang dengannya agar mendapatkan nilai ibadah di sisinya. قال رحمه الله تعالى: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وهذه أولى ترجمات أو أولى أبواب هذا الكتاب. والتسمية في أول الطعام أي أن يبدأ الطعام بسم الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيمنا بذكر الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه في أول الطعام. وهذا من موجبات حصول البركة في الطعام والحفظ والعافية للإنسان. ومعنى بسم الله أي أبدأ طعامي مستعينا بالله، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة. فمعنى قول الآكل بسم الله أي أبدأ طعامي بذكر اسم الله تبارك وتعالى مستعينا به، طالبا بركته وتوفيقه سبحانه وتعالى. وأيضا في هذه التسمية في أول الطعام طرد للشيطان وإبعاد له عن مائدة المسلم، كما سيأتي بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد بدأ رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عمر بن أبي سلمة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وقد انتظم هذا الحديث المبارك 3 وصايا عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بآداب الطعام. الوصية الأولى التسمية في أول الطعام، قال سم الله أي ابدأ طعامك بذكر اسم الله تبارك وتعالى. والأدب الثاني الأكل باليمين، قال وكل بيمينك، وذلك لأن اليمين هي التي لها كما مر معنا في الباب السابق لها الأمور الفاضلة، واليسرى لها ما سوى ذلك، لها ما سوى ذلك. فكان يأكل عليه الصلاة والسلام بيمينه ويقول إن الشيطان يأكل بشماله. والفائدة الثالثة في قوله وكل مما يليك، أي كل من جانب القصعة الذي يليك والذي هو قريب منك، ولا تمد يدك إلى جهة الآخرين. فهذه 3 آداب عظيمة اشتمل عليها هذا الحديث المبارك عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. عمر بن أبي سلمة من صغار الصحابة، ووقتها كان غلاما صغيرا، وهذا نستفيد من فائدة أن هذه الآداب العظيمة المباركة ينبغي أن ينشأ عليها أبناء المسلمين. Penulis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di bab yang pertama, yaitu bab at-tasmiyah, membaca bismillah saat memulai makan dan mengucapkan alhamdulillah setelah selesai selesai makan. Arti dari membaca basmalah yakni artinya adalah, inilah bab yang dibawakan pertama kali oleh penulis, artinya adalah kita memulai makan kita dengan membaca bismillah dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam rangka mengharapkan keberkahan, mengharapkan kebaikan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengharapkan kebaikan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini merupakan sebab yang mendatangkan keberkahan dalam makanan kita. Yang mendatangkan keberkahan dalam makanan kita, yang mendatangkan sebab-sebab untuk diberkahinya makanan tersebut, dan mendatangkan sebab-sebab penjagaan dari syaitan dari hal-hal yang berhubungan dengan makanan yang kita makan. Maka makna daripada bismillah yang kita ucapkan di awal makan yaitu aku memulai makananku ini dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Dan makna ba dalam kata bismillah adalah untuk isti'anah. Maka artinya saya memohon pertolongan kepada Allah, meminta keberkahan darinya, juga mengandung pengertian untuk memohon pertolongan kepada Allah mengusir syaitan dari makanan yang dimakan seorang muslim, sebagaimana nanti akan ada penjelasan tentang masalah ini. Kemudian juga di sini melakukan makan dengan tangan kanan, ini juga adalah perkara yang dicintai atau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita perhatikan hadis ini, di sini ada 3 nasihat, ada 3 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Umar ibn Abi Salamah. Nasihat yang menyangkut adab-adab makan. Yang pertama, mengucapkan bismillah di awal kali kita makan dengan pengertian yang disebutkan tadi, untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keberkahan dan diusirnya syaitan dalam ikut serta dengan makan yang dimakan seorang muslim. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Karena tangan kanan, ya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh di pertemuan-pertemuan yang lalu, tangan kanan itu untuk perkara-perkara yang mulia. Adapun tangan kiri untuk hal-hal yang selainnya. Oleh karena itu, kita ketahui bersama Rasulullah SAW makan dengan tangan kanan, dan syaitan makan dengan tangan kiri. Maka kita harus menyelisihinya. Kemudian perkara atau wasiat yang ketiga adalah makan dengan sesuatu yang ada di hadapan kita, yang dekat dengan kita. Jadi ketika makan bersama, kita tidak menjulurkan tangan kita di tempat yang jauh atau di depan orang lain, yang ini tidak sesuai dengan adab yang diajarkan dalam Islam. Kemudian sahabat Umar ibn Salamah adalah termasuk sahabat yang kecil, yang ketika Rasulullah SAW meninggal dunia beliau masih kecil. Yang ini juga kita ambil faedah darinya, bahwa yang namanya adab-adab seperti ini sepantasnya untuk diajarkan kepada seorang muslim meskipun dia masih kecil. Bahkan kita biasakan tumbuh anak-anak kita di atas adab-adab mulia seperti ini. Naam. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا فيه أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على التسمية وأن يواظب عليها عند أكل الطعام في أول الطعام وإن حدث أنه نسي ذلك في أول الطعام فليقل في أثناء الطعام بسم الله أوله وآخره ويكون بذلك متناولا ما نسيه وفاته من أول طعامه. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaknya dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dia lupa untuk menyebut nama Allah di awal kali makan, maka hendaknya dia berkata Bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah di awal dan akhir makanan ini." Ini hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang hasan, yang hasan sahih. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim hendaknya dia tentu berusaha bersungguh-sungguh menjaga adab mengucapkan bismillah di awal kali makan. Dan kalau terjadi dia lupa di tengah-tengah makan, maka dia mengucapkan hal ini, yaitu bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah di awal dan di akhirnya, maka ini akan menutupi kelupaannya untuk mengucapkan basmalah nama Allah di awal makannya. Naam. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala haditha Jabir radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء و هذا فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام أن التسمية من فوائدها العظيمة أنها تطرد الشيطان من أن يشارك الإنسان في طعامه من أن يشاركه في طعامه ومن أن يشاركه أيضا في بيته ومبيته وأما ترك التسمية ففيها إتاحة الفرصة للشيطان بالمشاركة في المبيت وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي من يذكرون الله لا سلطان لك عليهم لأن ذكر الله حافظ للعبد المسلم فإذا قال المسلم عند أول طعامه بسم الله لم يتمكن الشيطان من المشاركة له في طعامه وإذا قال عند دخول بيته بسم الله لم يتمكن الشيطان من الدخول معه في بيته. ثم أيها الإخوة الكرام، إذا تفكرنا في هذا الأمر، من هذا الذي يرضى لنفسه أن تكون الشياطين والعياذ بالله شريكة له في مبيته وشريكة له في طعامه وشرابه؟ هذا لا يرضاه مسلم. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يحرص هو وأولاده وأهل بيته على العناية بالتسمية في عند دخول البيت، وعلى العناية بالتسمية أيضا عند تناول الطعام، حفظا للإنسان في بيته وحفظا له في طعامه، وإبعادا وطردا للشيطان الرجيم. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang muslim masuk ke rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika masuk rumah dan ketika akan makan, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat menginap, tidak ada tempat bermalam, dan tidak ada makan malam untuk kalian. Dan ketika akan tetapi ketika dia masuk rumah dan tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika masuk rumah, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, kalian mendapatkan tempat menginap. Kemudian ketika dia tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika makan, maka syaitan berkata, kalian mendapatkan tempat menginap dan mendapatkan makan malam. Hadis ini, ya, kaum muslimin ayyuhal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menggambarkan atau memberikan faedah. Di antara faedah-faedah yang agung padanya adalah mengucapkan bismillah itu akan menolak syaitan agar dia tidak ikut serta dengan seorang muslim dalam makannya, kebersamaannya di rumah, dan waktu dia menginap tidur di malam hari. Sedangkan meninggalkan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara ini akan memberikan kesempatan bagi syaitan untuk menyertainya dalam makannya, keberadaannya di rumah, dan dalam waktu dia tidur di malam hari, waktu dia tidur di malam hari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, sertailah mereka di harta-harta mereka, ikut sertalah bersama mereka, ini syaitan, di dalam harta mereka dan anak-anak mereka. Dan tentu Allah subhanahu wa ta'ala hanya menjaga orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu berzikir kepadanya, yang mereka ini tidak ada kekuasaan bagi syaitan untuk mendekati mereka. Maka oleh karena itu, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan penjagaan bagi setiap muslim, penjagaan setiap muslim untuk syaitan menjauhinya dan tidak ikut serta dalam makannya. Maka ketika dia menyebut nama Allah ketika masuk rumah, syaitan tidak akan menyertainya di dalam keberadaannya di rumah. Ketika dia makan, menyebut nama Allah, syaitan tidak akan menyertainya dalam makannya. Ya, kemudian tentu saja tidak ada seorang pun, siapa yang suka, siapa yang menginginkan syaitan itu bersama dia dalam perkara-perkara yang seperti ini. Nah, oleh karena itulah semestinya seorang muslim menjaga adab yang penting ini, selalu membaca atau menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kepada anak-anaknya, anggota keluarganya, ketika akan makan, ketika akan masuk rumah, untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjaga mereka semua, dia dan anggota keluarganya dari syaitan, dan dalam rangka untuk mengusir syaitan dari hal-hal yang dilakukan oleh seorang muslim ini, tentu untuk kebaikan diri mereka. Naam. قال رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء ربي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله وأكل، رواه مسلم. وهذا أيها الإخوة الكرام فيه تأكيد للمعنى السابق الذي في الحديث الذي قبله، وهو أن الشيطان إذا لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى على الطعام فإنه يستحل الطعام ويأكل منه. ولهذا جاء بهذه الجارية ليستحل بها الطعام فأمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تضع يدها، وجاء أيضا بالأعرابي ليستحل به الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وقال إن يد الشيطان مع بيدي مع يديهما، أي يد الجارية ويد الأعرابي، فمد يدها الشيطان ليستحل بيدها الطعام بهذا الاستعجال بدون تسمية. ولهذا ينبغي على البيوتات المسلمة أن يحرصوا على أن كل واحد من البيت يسمي عند أول الطعام، من الأطفال ومن الأولاد والبنين والبنات والصغار والكبار، كل واحد منهم يجلس على المائدة ويبدأ أول ما يبدأ طعامه ببسم الله، لأن الشيطان يستحل الطعام بأي واحد يوجد على المائدة لا يذكر الله فإنه من خلاله يستحل المائدة. وهذا يؤكد أن التسمية لا تكفي من واحد، بل مطلوب من كل المجتمعين أو الجالسين على المائدة أن يحرصوا على التسمية في أول الطعام لتحصل لهم البركة ولينطرد عنهم الشيطان. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kami selalu ketika kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyantap makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami tidak akan menurunkan tangan kami untuk makan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memulainya. Setelah beliau meletakkan tangannya baru kami melakukannya. Maka satu hari kami makan bersama beliau dalam satu hidangan makanan. Maka datanglah seorang perempuan kecil, seolah-olah dia didorong. Dia bersegera untuk meletakkan tangannya di makanan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya mencegahnya. Setelah itu datang seorang Arab Badui, seorang Arab pedalaman juga sama, seolah-olah dia didorong tergesa-gesa untuk meletakkan tangannya di makanan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya mencegahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan akan mengambil makanan, akan ikut memakan makanan ketika tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala pada makanan tersebut. Dan syaitan datang membawa perempuan kecil ini agar dia bisa mengambil makanan ini. Maka aku pun memegang tangannya. Kemudian syaitan datang dengan orang Arab pedalaman ini juga untuk mengambil makanan tadi, sehingga aku pun mengambil tangannya dan mencegahnya. Maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya tangan syaitan berada di tanganku bersama tangan perempuan kecil ini dan orang Arab Badui ini. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah dan mulai makan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang mulia ini, para pendengar rahimakumullah, menegaskan makna yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya kita baca, bahwasanya syaitan akan ikut serta dalam makanan yang tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Syaitan akan ikut makan. Oleh karena itu syaitan disebutkan dalam hadis ini bahkan mendatangkan anak perempuan yang kecil ini, perempuan kecil ini yang kemudian dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mendatangkan lagi orang Arab Badui ini untuk makan tanpa bismillah, mengucap menyebut nama Allah agar dia bisa ikut serta. Maka bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya tangan syaitan bersama tangan kedua orang ini. Ya, bersama tangan kedua orang ini tujuannya adalah untuk apa? Agar dia bisa ikut makan dari makanan tersebut. Disebabkan karena ada yang tergesa-gesa untuk segera makan tanpa bismillah sehingga syaitan bisa ikut serta dalam makanan tersebut. Nah, oleh karena itu di sini kita perhatikan semestinya ketika makan bersama, ya, makan berjamaah, kita menganjurkan, memerintahkan kepada semua, yang besar maupun yang kecil, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, untuk mereka itu terbiasa memulai dengan membaca bismillah supaya syaitan tidak mengambil makanan tersebut. Supaya syaitan tidak mengambil makanan tersebut. Maka hadis ini menegaskan bahwasanya mengucapkan bismillah itu tidak cuma satu di antara yang makan. Satu orang saja yang makan, yang lain tidak perlu, tidak. Semuanya harus mengucapkan bismillah. Semua yang hadir di hidangan tersebut mengucapkan bismillah masing-masingnya untuk menjaga, dalam rangka menjaga keberkahan makanan tersebut dan juga dalam rangka menolak syaitan yang ingin ikut serta mengambil makanan tersebut. Nah. قال رحمه الله تعالى وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه رواه أبو داود والنسائي ومعنى قوله استقاء ما في بطنه أي أن الشيطان أخرج جميع ما في بطنه من طعام وهذا فيه ما تقدم وهو أن التسمية في أول الطعام تقي الإنسان من مشاركة الشيطان له في طعامه وأما إذا غفل عن التسمية فإن الشيطان لا يزال يأكل معه في طعامه وإذا قال في أثناء الطعام بسم الله أوله وآخره فإن الشيطان بلا ريب يبتعد عنه فإن الشيطان يبتعد عنه ولا يبقى مشاركا له في طعامه وأما ذكر الاستقاء إخراج الطعام فإنه لم يأتي في هذا الحديث وهو حديث ذكر العلماء أنه ضعيف الإسناد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري وغيره من أهل العلم بالأحاديث. Ya, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis berikutnya dari Umayyah ibnu Makhshi, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan ada salah seorang yang makan dengan tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak tersisa makanannya kecuali tinggal satu suapan saja. Kecuali tinggal satu suapan saja, ketika makanan yang terakhir ini diangkatnya untuk dimakannya, orang ini berkata, Bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa melihatnya, kemudian beliau bersabda, sejak tadi dari awal syaitan makan bersama orang ini, maka ketika dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Maka hadis yang agung ini, ya, mengandung makna artinya syaitan muntah, yakni mengeluarkan semua makanan yang ada di perutnya. Makanya ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang lalu, bahwa mengucapkan bismillah di awalnya, di awal makan, ini akan menjaga manusia dari keikutsertaan syaitan. Kalau dia lupa, maka dia mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah di awal dan akhirnya, supaya menjadikan syaitan apa ini memuntahkan makanan yang dia ikut serta dari makanan seorang muslim. Akan tetapi di sini Syekh mengingatkan bahwa kalimat terakhir dari hadis ini, ya, kalimat terakhir dari hadis ini yaitu syaitan memuntahkan makanannya, mengeluarkan semua makanan di perutnya. Tambahan ini ada masalah, dilemahkan oleh banyak dari para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari dan para ulama yang lainnya. Ini khusus untuk tambahan, yaitu syaitan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Adapun perintah untuk membaca zikir bismillahi awalahu wa akhirahu, ini adalah yang tidak dilemahkan oleh para ulama karena telah disebutkan hadis yang lalu yang mendukung dan menguatkannya. Nah, ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا فيه تأكيد المعنى السابق وهو أن التسمية في أول الطعام يترتب عليها البركة في الطعام للجالسين حوله والمتناولين لذلك الطعام وأن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على التسمية في أول طعامه طلبا للبركة فيه وأيضا إبعادا للشيطان anhu min an yusharikahu fi ta'amihi. Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan bersama 6 orang dari sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ketika sedang makan, datanglah salah seorang Arab Badui. Maka dia memakan 2 kali suap. Makan dengan 2 suapan langsung habis makanannya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau dia, orang Arab pedalaman ini, mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika makan tadi, maka niscaya makan ini akan cukup untuk kalian semua. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka hadis yang mulia ini menguatkan makna yang telah dijelaskan pada hadis yang lalu tentang faedah mengucapkan bismillah atau nama Allah di awal kita makan, yaitu mendatangkan keberkahan, mendatangkan kecukupan, keberkahan bagi semua orang yang ikut serta dalam makanan tersebut. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya dia bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika makan, ya, di awal makannya, supaya makannya mendapatkan keberkahan dan dengan tujuan untuk menjauhkan syaitan dari ikut serta dalam makanan tersebut. Nah, ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ختم هذه الترجمة بحديثين فيهما حمد الله سبحانه وتعالى في آخر الطعام وعند الفراغ منه وذلك أن المسلم عليه أن يحمد الله عز وجل إذا فرغ من طعامه وشرابه فإن الله عز وجل يرضى عن عبده المسلم إذا فعل ذلك روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها وقد جاء في السنة سير عديدة للحمد بعد الفراغ من الطعام فإن تمكن المسلم من حفظها والاتيان بها هذا مرة وهذا مرة فهو لا شك أكمل في حقه وأبلغ في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتمكن من ذلك فلا يدع أن يقول عقب طعامه الحمد لله، فهي كلمة عظيمة مباركة حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengakhiri bab ini dengan menyebutkan dua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan atau manfaat mengucapkan alhamdulillah ketika seseorang telah selesai makan dan minum. Yaitu hendaknya seorang muslim ketika selesai makan atau minum mengucapkan alhamdulillah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam hadis yang sahih akan ridha kepada seorang muslim ketika dia makan atau minum kemudian dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan alhamdulillah di akhir makan atau minumnya. Di dua hadis ini disebutkan dua lafaz atau dua bentuk zikir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai makan, ya. Yang pertama alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiin wala muwaddain wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak yang baik penuh berkah, pujian yang tidak yang mencukupkan dan tidak ditinggalkan serta sangat dibutuhkan wahai Rabb kami. Kemudian yang kedua alhamdulillahi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kemakanan ini, menganugerahkan rezeki ini tanpa ada kekuatan dan daya dariku kecuali dengan kemudahan atau rezeki darinya. Kalau seorang muslim mampu untuk menghafal zikir ini, maka tentu ini yang terbaik. Ini yang dianjurkan, ini yang akan mendapatkan keutamaan yang sempurna. Tetapi kalau dia tidak mampu menghafalnya, maka minimal jangan sampai dia meninggalkan mengucapkan alhamdulillah saja. Maka ini perkara yang paling minimal yang hendaknya diucapkan setelah selesai makan dan minum, mengucapkan alhamdulillah. Meskipun kalau dia bisa menghafal salah satu dari dua zikir ini, maka itu yang terbaik. Lebih bagus lagi kalau dia hafal dua-duanya. Kadang-kadang dia mengucapkan zikir yang pertama, kadang-kadang dia mengucapkan zikir yang kedua, maka tentu ini lebih utama dan lebih sempurna lagi. Naam. Qala rahimahullah an Abi Umamah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyyin wala muwadda'in ولا مستغنى عنه ربنا رواه البخاري. ومعنى غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه أي غير مستغنى عن حمد الله تبارك وتعالى، فإن المرأة بحاجة إلى أن يحمد الله سبحانه وتعالى في كل مرة يفرغ منها من طعامه وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. Di dalam hadis yang pertama dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah mengangkat hidangannya, telah selesai makan, maka beliau akan membaca zikir alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiin wala muwaddain wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik, penuh berkah, dan pujian yang tidak mencukupi dan juga tidak ditinggalkan serta sangat dibutuhkan wahai Rabb kami. Arti dari kata-kata ghairu makfiin wala muwaddain, ya, pujian yang tidak cukup, ya, dan tidak akan ditinggalkan, maksudnya tidak mencukupi ketika memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seorang muslim tidak akan cukup karena dia selalu butuh untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap kali dia makan, setiap kali selesai dia makan, setiap kali dia minum, bahkan dalam semua keadaan. Nah. Umar khatama rahimahullah hadith tarjama bi hadith Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه بيان هذا الثواب العظيم لمن يأتي بهذه الصيغة المباركة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله عند الفراغ من طعامه. وبهذا ينتهي هذا الباب، وإلى أن ألقاكم في اللقاء القادم بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ya, kemudian di akhir bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bentuk zikir yang kedua setelah selesai makan, yaitu dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang makan makanan kemudian dia mengucapkan di akhirnya, segala puji bagi Allah yang memberi makan kepadaku makanan ini, menganugerahkan rezeki ini kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku, maka barang siapa yang mengucapkan ini niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka ini menggambarkan tentang zikir lafaz yang agung ini yang diucapkan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai makan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan atau yang dijanjikan padanya keutamaan ini, yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, maka sepantasnya seorang muslim berusaha untuk menghafal zikir yang agung ini agar dia mendapatkan keutamaan tersebut, juga dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah makanan yang diberikan kepadanya. Maka dengan ini berakhirlah bab tentang yang dibawakan di awal dari tata apa ini, adab-adab makan ini, mengucapkan bismillah dan di awalnya dan alhamdulillah di akhirnya, dan Syekh mengucapkan sampai berjumpa lagi kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga antum dalam kebaikan. Allah apa ini, kemudian Syekh mengakhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.